بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شرعنا في الكلام في البحث على شروط الإجماع ذكر الشيخ أن الإجماع شروطا منها ما هو الشرط الأول الذي ذكر أن يثبت ذلك بطريق صحيح كيف ذلك ما الطريق الصحيح إلى وصول الإجماع يعني إلى الطريق الصحيح للوصول إلى ثبوت الإجماع ذكر الشيخ شيئين أيوة إما يكون مشهورا بين العلماء طيب الثاني أو أن يكون ناقله واسع الاطلاع نعم من هؤلاء الأئمة المعدودون من نقال الإجماع ابن حازم أيوة أكثرهم أيوة لأني بعد ابن حزم من أيوة النووي عبد البر متأخر قبلهما له كتاب الإجماع حازم له كتاب مراتب الإجماع وهذا له كتاب الإجماع هو كتاب الأوسط من يحيى ابن المنذر نعم حازم له كتاب مراتب الإجماع ابن المنذر له كتاب الإجماع طيب الشرط الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر نعم إذا استقر الخلاف قبل ذلك فلا إجماع بعد استقرار الخلاف طيب هل الأقوال تبطل بموت قائلها؟ بموت قائلها تبطل؟ لا تبطل. نعم. ولذلك يستقر الخلاف وإن مات صاحب القول المخالف. طيب. الشيخ رحمه الله. نعم. وصلنا إلى هذا وقبل ذلك درسنا أن الإجماع لابد أن يكون له نص هكذا هل يوجد إجماع ليس عليه نص لا يوجد نعم كما قرر ابن تيمية رحمه الله إذن فلماذا لا نستدل بالنص ولماذا نستدل بالإجماع إحسان خفيا لأن الدليل قد يكون خفيا لا نعلمه، وإنما نعلم الإجماع فقط، لا نعلم الدليل، يعني خفي يكون خفيا علينا لقصور علمنا، لقصور علمنا، فنستدل بالإجماع هو يكفي. لكن ماذا نعتقدون؟ فيقول أن وراء هذا الإجماع نص، نصا لا نعرفه. طيب، ذكر الشيخ الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل، ذكر ثلاث أوصاف لهذا الدليل، لا يمكن للأمة أن تجمع على خلاف دليل وصفه الأول دليل صحيح صريح، صحيح صريح و غير منسوخ محكم. طيب، إذن إذا وجدنا نقل الإجماع ورأينا أن هناك دليلا مخالفا لهذا الإجماع، فماذا؟ إما يكون هذا الدليل غير صحيح أو غير صريح، أمين، أو إما غير صحيح، صحيح غير صريح، أو صحيح صريح لكن صحيح غير صريح، صريح لكن ماذا؟ ماذا تذكر؟ أبدأ منسوخ، لكن منسوخ، صحيح صريح لكنه منسوخ. طيب، إذا وجدنا أنه صحيح صريح غير منسوخ، فماذا؟ الدليل صحيح صريح غير منسوخ، فماذا إذن؟ هي خلاف، إذن نقل الإجماع خطأ. لأن الدليل صحيح صريح غير منسوخ، إذن المشكلة في نقل الإجماع. ممكن هناك خلاف في المسألة لا نعلمه. طيب، نواصل. الشيخ يقول فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. نعم، فالإجماع يعني تعلق بالشرط الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، tidak didahului oleh خلاف yang tetap ya berlanjut meskipun pemilik pendapat itu telah wafat. Maka satu ijma' yang terjadi pada masa setelahnya, setelah adanya khilaf mustaqir tersebut, la yarfa'u khilaf as-sabiq, tidak bisa mengangkat, tidak bisa membatalkan khilaf yang telah lewat. Wa innama yamna'u min hudutsi khilafin, hanya saja, hanyalah sesungguhnya ijma', hanyalah sesungguhnya ijma' itu jika sudah terjadi sebelumnya, maka itu menghalangi terjadinya khilaf setelahnya. Artinya yang datang setelah ijma itu tidak boleh menyelisihi, karena ijma itu hujjah. Jelas? Adapun khilaf yang sudah terjadi sampai pemilik pendapat itu meninggal dan dengan itu tidak batal pendapatnya, berarti khilaf itu mustaqir, jelas sudah khilafnya berlanjut. Datang generasi berikutnya ingin ijma, tidak mungkin, karena ya pendapat sebelumnya ada yang menyelisihi sampai wafat pemilik pendapat itu. Nah, ini tidak mungkin yang khilafnya. Tamam? Tetapi jika ada ijma' sebelumnya, generasi setelahnya tidak boleh menyelisihi. Ini pendapat yang terkuat, hadza huwal qawlu rajih li quwwati ma'khadhihi, karena kuatnya dalil. pendapat ini. Nah, wakil pendapat yang kedua, kera. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Qila la yushtaratu dzalika fa yasihhu ay ya'qida fil 'asri. Ayyan 'aqida? Ayyan 'aqida fil 'asri tsani ala ahad al-aqwali as-sabiqati. Fa yakunu hujjatan ala man ba'dahu. Wala yushtaratu ala ra'y al-jumhuri inkiradi 'asri mujtahid. Inkiradu Inqiradu asrul mujmi'ina fayan'aqidu al-ijma' min ahlihi bi mujarradi ittifaqihim wa la yajuzu lahum wa la li ghayrihim mukhalafatuhu ba'du bi anna al-adillata ala anna al-ijma' hujjatun laysa fiha Istiratu Inqiradul asri Inqirad mudaf ilaih Istiratul inqiradil asri Wa li'anna al-ijma'a hasala Sa'atan Mudaf Sa'ata Ittifaqihim Faman ladhi jarfa'ahu Tayyib Waqil La yishtaratu dhalik Ada pendapat hal itu tidak dipersyaratkan. Jadi tidak dipersyaratkan, ya, bahwa ijma' yang terjadi itu tidak boleh didahului oleh khilaf yang berlanjut. Maka berdasarkan pendapat ini hal itu tidak dipersyaratkan, meskipun ada khilaf sebelumnya. Fayasihhu ayyan 'aqida fil 'asri tsani sah-sah saja terjadi ijma'. Pada generasi yang kedua ala ahadil aqwalis sabiqah berdasarkan di atas pendapat-pendapat yang telah lewat wa yakun hujjatan ala man ba'dah ya jadi fayasihhu an yan'aqida fil 'asri tsani ala ahadil aqwalis sabiqah sah-sah saja sah benar absah Satu ijma' terjadi di generasi kedua atas salah satu dari pendapat-pendapat yang telah lewat pada generasi pertama. Di generasi pertama misalkan ada tiga pendapat. Kemudian generasi berikutnya, jadi tiga pendapat ini sampai meninggal seluruh ya ulama yang memegang pendapat itu. Jadi ada tiga pendapat. Datang generasi berikutnya mereka ijma' di atas salah satu pendapat. Di atas salah satu mazhab dari tiga mazhab yang ada. Salah satu dari tiga mazhab itu, pendapat itu. Generasi berikutnya ternyata ijma' di atas salah satunya. Ini sah. Nah, ada tiga pendapat. Apakah mereka kemudian ijma'nya sepakatnya atas pendapat pertama, atau atas pendapat kedua yang terpilih, atau pendapat ketiga yang terpilih, mereka ijma' di atasnya. Sehingga dua pendapat yang lainnya tidak dianggap lagi sah-sah saja menurut pendapat ini. Kalau menurut pendapat yang pertama tidak bisa. Mau dikemanakan dua pendapat yang lain yang sudah menyelisihi? Ya kan? Kan begitu. Kan begitu hujahnya pendapat yang pertama. Tidak bisa. Sudah ada tiga pendapat atau dua pendapat. Tidak bisa kemudian datang generasi berikutnya ijma' di atas salah satu pendapat. Mau dikemanakan pendapat yang lainnya itu. Sementara yang memiliki pendapat itu, mujtahidnya sudah wafat. Dan dia tidak pernah rujuk. Tetap di atas pendapatnya. Artinya khilaf tetap terjadi. Tapi menurut pendapat ini bisa. Bisa terjadi ijma' di atas salah satu pendapat yang telah ada. Dan yakun hujjatan ala man ba'dahu. Dan itu menjadi hujjah atas generasi berikutnya. Al-asr al-thalith, generasi ketiga yang datang berikutnya tidak boleh menyelisih ijma' yang terjadi di generasi kedua. Ya boleh ada yang kemudian kembali ke khilaf yang terjadi di generasi pertama menurut pendapat ini. Difahami ini? Hah? Difahami? Tidak boleh kemudian generasi ketiga al-asr al-thalith memilih salah satu dari dua pendapat yang lain pada contoh tadi ketika tiga pendapat khilaf generasi pertama 3 pendapat, generasi kedua ijma di atas salah satu pendapat itu, tersisa 2 pendapat itu tidak dianggap. Datang generasi ketiga, dia ingin kembali memilih salah satu dari 2 pendapat yang lainnya mukhalif, tidak bisa. Karena ijma sudah terjadi pada generasi kedua. Ini menurut pendapat ini. Difahami? Wala yashtaratu 'ala ra'yil jumhuri inqiradu 'asril mujma'in. Dan tidak dipersyaratkan menurut pendapat jumhur inqiradu 'asril mujma'in, punahnya ya generasi orang-orang yang ijma'. Fayan'aqidul ijma'u min ahlihi, maka sah terjadi ijma' dari ya dari pakarnya, dari ahlinya, yaitu para mujtahid, bimujarrad ittifaqihim, dengan semata ittifaq, kesepakatan mereka, meskipun semuanya masih hidup. Dalam arti, jangan dikatakan, oh, tunggu dulu. Jangan katakan ijma, mereka masih hidup semua. Tunggu sampai mati semua dan tidak ada yang menarik pendapatnya, berarti sepakat terus sampai mati baru dianggap ijma. Karena boleh jadi ternyata nanti tiba-tiba ada di antara mereka yang berubah pendapat. Random ini maksudnya. Itu tidak persyaratkan oleh jumhur. Jadi jumhur mengatakan ya, fayan'aqidul ijma'u min ahlihi bimujarrad ittifaqihim. Ijma itu terjadi dari ahlinya, yakni para mujtahid, semata ketika mereka sepakat saat itu. Dan semuanya masih hidup, saat mereka sepakat, ijma. Ya, tidak dipersyaratkan bahwa harus ditunggu dulu. Jika mereka semua sudah meninggal, dan ternyata ittifak itu tetap demikian, tidak ada yang di antara mereka yang kemudian berubah pendapat, baru kemudian kita katakan ijma, karena sudah wafat semua. Tidak mungkin berubah. Nah, jangan katakan begitu. Itu tidak persyaratkan. Meskipun masih hidup semua dan sudah terjadi ittifaq, saat itu sudah berarti ijma. Ini pendapat jumhur. Wala yajuzu lahum. Dan tidak boleh bagi mereka. Bagi mereka sendiri, para pemilik pendapat itu. Ketika mereka sepakat. Wala li ghairihim. Dan tidak boleh bagi selain mereka. Yang datang pada generasi berikutnya. Mukhalafatuhu ba'du, menyelisihi ittifaq ijma yang sudah terjadi itu setelah ijma itu terjadi. Tidak ada satu pun di antara mereka yang ijma itu sendiri, mereka sudah sepakat ijma, tidak boleh kemudian ada yang menarik pendapat dan menyelisihi. Begitu pula generasi berikutnya. Jelas? Li'anna al-adillata ala anna al-ijma'ah hujjatun laisa fi ishtiratun qiradi al-'asr, karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' itu hujjah, tidak ada pada dalil-dalil itu persyaratan generasi yang ada di masa itu telah punah, tidak ada, sehingga la yajuz lana an nuqayyida ma atlaqahu al-adillah. Kita tidak boleh mentakyid, membatasi apa yang dimutlakkan oleh dalil. Dalilnya mutlak, tidak mempersyaratkan itu, jangan kita persyaratkan. Itu. Ya, alasan yang kedua, walianna al-ijma'a hasala sa'at ittifaqihim. Karena ya, alasan yang kedua, karena ijma' terjadi saat mereka sepakat. Maka detik mereka sepakat terjadi ijma'. Sementara Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dalalah. Faman alladhi yarfa'uhu, maka apa yang mengangkat ittifaq tersebut, kesepakatan tersebut? Apa yang mengangkat, membatalkan ittifaq tersebut setelah terjadi? Tidak bisa, karena umat tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Baik. Iqra'. فإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا apabila ada sebagian dari mujtahid berpendapat dengan satu pendapat qaul atau dia mengamalkan satu amalan washtahara dzalika bain ahli ijtihad dan pendapat itu atau amalan itu terkenal ya terkenal, tersohor, masyhur di antara ahli ijtihad, pakar ijtihad, para mujtahid. Ternyata walam yungkiruh dan mereka tidak ada yang mengingkari. Padahal mereka semua tahu pendapat itu, tahu amalan itu, tidak ada dari para mujtahid itu yang mengingkarinya. Ma'a qudratihim 'ala al-inkar, bersama adanya kemampuan, kudrah dari mereka untuk mengingkari seandainya mereka tidak setuju dengan pendapat itu atau amalan itu. Maka apakah ini dianggap ijma' atau tidak? Ini masalahnya. Semata tidak mengingkari. Nah, di sini letak permasalahannya sehingga terjadi khilaf. Pendapat itu beredar, tersebar, masyhur. Para mujtahid yang ada pada tahu pendapat itu atau amalan itu. Tapi tidak ada ucapan dari mereka, pendapat dari mereka yang menyetujui, ya, atau amal dari mereka yang menyetujui, tapi tidak ada juga pengingkaran, begitu. Tidak ada juga pengingkaran. Nah, semata mereka tidak mengingkari, tetapi juga tidak ada ternukil dari mereka persetujuan. Padahal mereka mampu mengingkari jika itu tidak disetujui. Maka apakah sukut, diamnya mereka tidak mengingkari ini dianggap muwafaqah persetujuannya sehingga terjadi ijma? Masalahnya ini. Faqih, maka di sini ada beberapa pendapat. Aqwal. Pendapat pertama, yakun ijma'. Dianggap ijma'. Pendapat kedua mengatakan, yakun hujjatan la ijma'an. Dianggap hujjah tapi tidak bisa disebut ijma'. Ya. Yang pertama dan yang kedua konsekuensinya sama. Karena dianggap hujjahnya saja, yang kedua menganggap hujjah tapi bukan ijma'. Yang ketiga, laisa ijma' wala hujjah. Bukan ijma', bukan pula hujjah. Pendapat keempat, in qaradu qabla al-inkar, apabila mereka punah seluruhnya, wafat semuanya. Ya, para mujtahid di masa itu semuanya wafat. Tidak sampai yang tersisa. Qabla al-inkar, sebelum keluar pengingkaran. Jadi mereka semuanya mati, wafat, punah generasi itu dalam keadaan tidak ada yang mengingkari satupun. Fahuwa ijma', maka ini dianggap ijma'. Ini yang dianggap ijma'. Syaratnya, tunggu sampai mereka semua apa? Wafat. Li'anna istimrara sukutihim, karena terus menerusnya, ya, mereka diam. Diamnya mereka sukut. Sukut diamnya mereka. Tanpa mengingkari yang bersifat istimrar yang terus menerus. Hilal inkirat sampai mereka semua punah. Sampai semua mereka semua wafat. Ma'a kudratihim, bersama adanya kudrah. Kemampuan alal inkar untuk mengingkari. Ini adalah dalil. Ala muwafaqatihim. Dalil atas persetujuan mereka terhadap pendapat itu atau amalan itu. Hadza aqrabul aqwal, menurut Ibnu Utsaimin, inilah pendapat yang paling dekat. Naam. Alliku ala hada. Wa hadha huwa al-ma'ruf bil ijma'i sukuti. Wa hadha huwa al-ma'ruf bil ijma' as-sukuti. Ini yang dikenal dengan istilah al-ijma' as-sukuti. Ijma' yang bersifat sukuti. Ijma' diam, ijma' ya, secara diam-diam. Nah, karena tidak ada muncul apa tadi? Ittifaq dalam bentuk dalam bentuk qaul yang menyepakati. Tapi diamnya mereka itu dianggap sebagai ijma', persetujuan. Ijma' sukuti. Baik, dan kita melihat di sini ada khilaf. Bisakah kita menganggap ini qat'i atau ini masuk dalam kategori dhanni? Kira-kira dengan bentuk ijma' seperti ini. Bisakah kita anggap qat'i atau kita anggap ini dhanni? Mada ma qawlukum? Hah, Yahya? Kita anggap qat'i atau dhanni kira-kira? Bentuknya sukuti. Diam semua sampai wafat. Tidak ada yang menyelisih. Tapi diam semua. Tidak ada juga ucapan pendapat yang keluar yang sama sehingga dianggap ini ijma' yang jelas-jelas. Ijma' karena sukuti. Tapi bisa kan ikuti? Atau ini pikatannya hanya dhanni? Ah, Ihsan. Ada dua kan? Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Qat'i artinya apa? Yaqini, pasti. Dhanni sifatnya berapa betul dhan. Menjawabnya. Hah? Dhanni palingan. Tak bisa qat'i. Ya kan? Fahim tu? Nah, kita bisa kategorikan. Bisanya dhanni kan? Baik. Terus apa yang kita lakukan? Tidak mungkin juga kita menyelisihi ijma' sukuti. Iya kan? Apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita ikuti pendapat itu. Iya kan? Hah? Kita ikuti pendapat itu. Nah. Karena tidak ada kita tahu yang menyelisihi. Yang puncaknya yang lain diam semua. Ha, gitu. Nah, sudah kita ambil. Baik. Bahkan kalau Syekh di sini apa berdasarkan yang disebutkan Syekh fahuwa ijma' dengan syarat ini tadi. Nah, jelas mereka semua paling korodu. Kita sekarang datang belakangan mendapati seperti itu, jelas sudah wafat semua. Nah, dengan saya itu, nah, sebatas yang kita tahu tidak ada di antara orang mujtahid yang sezaman dengan dia yang menyelisihi. Iya. Tapi ini sifatnya dhanni. Sifatnya apa? Dhanni. Wallahu a'lam. Apakah mungkin ada di sana satu yang menyelisihi tapi tidak kita dapati, tidak sampai ke kita nukilannya? Kan butuh pembahasan, mutalaah dan seterusnya. Jadi sifatnya dhanni. Tamam. Jadi ya untuk sementara kita pegang ya, sampai datang kejelasan juga kita mendapati ada mukhalif ternyata di masa itu. Nah, berarti bukan ijma khilaf. Secara khilaf ya, tapi selama kita tidak mendapati, kita anggap ijma dhanni sukuti. Nah. Naktafi intayna min al-ijma. Bahas al-ijma. Nah. Al-dars al-qadim insyaallah nadkhul fil qiyas. Ya'un. بعون الله تعالى بارك الله فيكم سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك